رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه في كتاب بلوغ المرامي من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وفي كتاب الطهارة منه، وفي نهاية الباب الأول باب المياه. طيب، kita masih berada dalam kitab fikih al-bulughul maram dan bab pertama tentang air. فمن حفظ الحديث الماضي. بارك الله فيكم وأحسنتم. السؤال الأول يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهرة هي من الطوافين عليكم؟ نعم، كالخادم والخدم الذين يلازمونكم في البيوت ويقومون بالخدمة برفق. Apa pengertian bahwasanya tentang kucing? Nah, dia senantiasa mondar-mandir kepada kalian. Artinya adalah seperti pembantu yang terus bersama dengan tuannya dan membantu tuannya dengan lembut. السؤال الذي يليه: ما حكم الهرة؟ هل هي نجسة أم طاهرة؟ الجواب: كما ذكرتم طاهرة. Apa hukumnya kucing? Nah, jawabannya sebagaimana disebutkan kalian adalah suci. السؤال الذي يليه: بول الهرة وهكذا روثها قدر أم ليس بقدر؟ Kencing ataupun beraknya kucing itu termasuk menjijikkan apa tidak? Termasuk menjijikkan apa tidak menjijikkan? فما هو الجواب؟ نعم، قدر لا شك في قدارته، إلا أنه ما عندنا دليل على نجاسته. Jawabannya iya, menjijikkan, akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. فإذا وقع شيء منه في البيت مثلا أو في ثوب فننظف ذلك المحل. Jikalau nam terkena nam di rumah ataupun di baju, maka kita bersihkan tempat tersebut. السؤال الذي يليه: بعض الأطفال أو الصبيان ربما تكون لديه هرة، ومن حبه لهرته ربما أخذها وضمها وقبلها. Sebagian anak kecil senang kepada kucing, kadang juga memeluknya dan bahkan juga menciumnya. فهل يصلح هذا؟ Apakah boleh demikian? لكن يخشى من الضرر، يخشى من الضرر. Dikhawatirkan itu akan ada madarat. السؤال الذي يليه: قوله في حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. قال: فبال في طائفة المسجد، ما معنى في طائفة المسجد؟ Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya ada badui yang kencing di di pojokan masjid. Apa pengertian ta'ifah al-masjid? Naam, al-muradu bit-ta'ifati hahuna hiya nahiyatu al-masjid. Yaitu di tepinya atau di pojokan masjid. Nah, pengertiannya. Wa ta'ifah aydan qad tutlaq 'ala al-jama'ati min an-nas, fa yuqal ta'ifatu al-khawarij wa ta'ifatu min an-nas wa hakadha. Dan ta'ifah bisa diitlakan, itu adalah kelompok, dan kelompok khawarid dan juga yang lainnya. Qawluhu fi hadzal hadits, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Bi dhanub, ma ma'na bi dhanub? Apa pengertian bi dhanub? Naam, bidalwin mamlu'in ma'an. Artinya adalah yakuna mamlu'an ma'an, yaitu satu ember yang penuh air. Hatta qala ba'd ahli al-lughah la yusamma dhanuban illa idha kana fihi al-ma'. Dalwun mamlu'atun ma'an la tusamma hadhihi dalwa dhanuban illa idha kanat mamlu'atan aw illa idha kanat biha ma'. Sebagai mengatakan tidak dikatakan dhanub kecuali situ adalah penuh dengan air. As-su'alu alladhi yarihi, hal hadha ar-rajulu al-arabi alladhi bala fi al-masjid, hal huwa dhul khuwaisirah al-yamani? Al-jawab lam yathbut dhalika, fahuwa la zala mubham. Apakah orang yang kencing di pojokan masjid tersebut adalah Abdul Khuwaisirah al-Yamani? Jawabannya adalah nanti diketahui siapa orang tersebut. As-su'alu alladhi yalihi, hadha ar-rajul lamma dakhala al-masjid ja'a fi ba'd al-ahadith annahu qala Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Hal qala hadha ba'da an bala fil masjid wa zajarahu as-sahaba am qabla an yabula fil masjid? Al-jawab bihasab ma taqaddama ma'ana fi ad-dars al-madhi li hadith Abi Hurairah 'inda Abi Daud annahu bala ba'da an salla annahu bala nam annahu qala dhalika ba'da an salla wa qabla an yabul qala hadha ad-du'a ba'da an salla rak'atayn wa qabla an yabul. Apakah ucapan Allah marhamni wa Muhammada, ya Allah berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, itu sebelum kencing atau setelahnya? Jawabannya adalah sebelumnya. Kala dia sebagaimana hadis Abu Hurairah dalam rawahu Abu Dawud bahwasanya dia salat dua rakaat kemudian setelah itu baru kencing, mengucapkan doa tersebut baru kencing di pojokan masjid. Hadzal hadits yastafidu minhu الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما في دعوته فما ذلك الأمر؟ Hadis ini bisa diambil faedah bagi da'i إلى الله سبحانه. Apa termasuk perkara yang agung dalam permasalahan ini? نعم الرفق في الدعوة وأيضا الرفق بالمتعلم والجاهل. Jawabannya adalah supaya lembut dalam berdakwah, lembut kepada orang yang belajar dan juga lembut dalam kepada orang yang bodoh. Wa hunalika hadithun akhar binahwihi mimma yastafidu minhu talibul ilmi ar-rifqa fi ad-da'wati wa at-ta'lim wa huwa ma ja'a fi sahih al-Imam Muslim min hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana ada hadis yang lain tentang supaya lembut kepada orang yang belajar dan juga orang yang bodoh sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Hakam Naam As-Sulami. Wadhalika annahu dakhala fi salatin ma'a as-sahaba khalfa Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa'atasa ahaduhum fi salatin fashammatahu Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang demikian. Nah, tatkala nah dia masuk bersama sahabatnya, kemudian ada yang bersin, kemudian Muawiyah nah mendoakan kepada nah orang tersebut. Faramahu al-qaumu bi absarihim bima'na zajran yanzuruna ilayhi bihiddah. Kemudian nah kaum melihat nah kepada Muawiyah dan pandangan yang tajam, artinya menjazirnya atau menghardiknya dengan pandangan yang tajam. Faqala wa thakla ummiyah bima'na faqadatni ummi wa hiya kalima taquluha al-arab idha hasala li shakhsi hammun aw musibah wa thakla ummiyah ma sha'nukum tanzuruna ilayya tahaddatha. Kemudian Muawiyah mengatakan wa thakla ummiyah, artinya adalah nam ibuku telah nam bahwa meninggal, aku kehilangan ibuku. Ini adalah ucapan orang Arab tatkala datang enam kesengsaraan atau rasa cemas. Apakah enam kenapa kalian melihat saya dengan pandangan yang tajam? Faja'alu yadribuna aydiyahum ala afkhadihim yuriduna iskatahu an yaskut li'annahu fi salatin wa huwa yatakallam wa yaqul wa thakl ummiyah وذلك انه كان حديث عهد بالاسلام. Kemudian mereka nah menepuk nah, pahanya nah, artinya supaya Muawiyah nah diam karena waktu itu adalah waktu nah salat. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال له ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. Kemudian tatkala Nabi SAW selesai salat, yang sebelumnya adalah dia termasuk orang yang baru masuk Islam, sesungguhnya tatkala dalam salat itu tidak boleh untuk mengucapkan ini ucapan manusia. Innama hiya litasbihi wadzikri wa tilawati alquran. Sesungguhnya itu adalah untuk bertasbih dan zikir dan membaca Al-Quran. Yaqulu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma ra'aytu mu'alliman ahsana minhu, wallahi ma ra'aytu ahsana minhu ta'liman, ma ra'aytu qablahu ahsana minhu ta'liman. Qala fa wallahi ma kaharani wala qaharani wala darabani, ma kaharani بمعنى ما عبس في وجهي وزجرني ولا قهرني من القهر ولا ضربني إنما قال لي كيت وكيت هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. Kemudian Muawiyah mengatakan, demi Allah aku tidak melihat seorang pengajar sebelumnya atau setelahnya yang lebih baik dalam mengajar dari beliau Rasulullah SAW, demi Allah. Maka harani wala qaharani wala darabani, demi Allah beliau tidak bermuka muram kepada diriku dan juga tidak menghajarku, tidak memaksa diriku dan juga tidak memukul diriku. Fayastafidu minhu da'i ila Allah azza wa jal wa talibul ilmi ar-rifqa fi ad-da'wah واللين أيضا في الخطاب والحسنى في التعليم. Ya, demikian bisa diambil faedah supaya berlaku lembut dalam berdakwah dan juga dalam berbicara juga dalam mengajar. La siyama idza kana al-mutaallimu jahilan bil hukm syar'i. Terlebih lagi jika orang yang belajar itu adalah orang yang bodoh dalam hukum syar'i. As-su'alu alladhi yalihi في حديث عبد الله بن عمر الذي هو من قوله وله حكم الرفع قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. ما المراد بميتة الجراد؟ ما المراد بميتة الجراد؟ Adapun hadis Abdullah bin Umar ini adalah mauquf. Nah, tapi hukumnya hukum marfu. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Apa pengertian di sini al-maitatan, al-mayit di sini? Naam, ma wajadnahu mayyitan atau ma mata hatfa nafsihi. Pengertian adalah kita dapatkan dalam keadaan sudah mati atau mati dengan sendirinya. Qala wa amma ad-daman fa at-tuhal wal kabid. At-tuhal, ma ma'na at-tuhal? At-tuhal, ma ma'na at-tuhal? Adapun dua darah ya at-tuhal. نعم منهم من قال بأنها لحمة سوداء عريضة في باطن الإنسان عن اليسار منه عن اليسار منه. Sebagai mengatakan dagingnya warna hitam yang berada di perut yang di sebelah kiri yang ma'ruf adalah nam hati itu sendiri. ومنهم من قال عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجد حجاب الحاجز في يسار البطن ووظيفته تكوين الدم. Sebagian mengatakan yaitu lam ya, sesuatu yang terletak di antara lam usus besar dan juga bagian lam apa ini bagian atasnya ya, yang tujuannya yang penggunaannya adalah untuk mengatur sirkulasi dari darah. Idzan wadhifatu takwin ad-dam. Idzan أطلق عليه دم لأنه يكون الدم. قال وأما الدمان فالطحال هو دم متجمد وهو عضو يكون الدم. Maka di ini dijelaskan adalah yaitu anggota yang di situ adalah untuk mengatur sirkulasi dalam darah. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي مرضا وفي الآخر شفاء أي دواء وعلاجا. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أي الإمام أبو داود وإنه يتقي أن يتوقع بجناحه الذي فيه الداء. Berikutnya adalah dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jika ada lalat yang masuk ke minuman satu di antara kalian maka hendaknya ia mencelupkannya kemudian ia mengangkatnya karena sesungguhnya satu di antara dua sayapnya itu ada penyakit dan yang lain ada penawar. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Dawud. Kemudian Abu Dawud menambahkan sesungguhnya lalat itu adalah bersandar lam. Jadi masuk ke air tersebut itu dengan ia masuk adalah penyakit. Wa qawluhu ha huna fi riwayat Abi Dawud bi annahu zada wa innahu yattaqi yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da. هذه الزيادة الإسناد عند الإمام أبي داود ضعيف وذلك لأنها من طريق محمد ابن عجلان وهو ضعيف. أعلم الأفض وإنه يتكي adalah إسناد dalam Sunan Abi Daud ini adalah lemah karena melalui jalur Muhammad bin Ajlan dia adalah orang yang lemah. لكن هذه الزيادة لها شاهد بإسناد صحيح عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء أي يقدم الجناح الذي فيه الداء السم ويؤخر أي الجناح الذي فيه الشفاء. Akan tapi tambahan ini itu enam ada penguatnya dengan sanad yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bersabda Rasulullah SAW, "Bayna yuqaddim as-sum," karena sungguhnya lalat itu mendahulukan itu racunnya atau penyakitnya ke air tersebut kemudian mengakhirkan enam penawarnya atau obatnya. أما قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فأبو هريرة هو ذلك الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Adapun Abu Hurairah adalah sahabi yang mulia dan ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء في مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا رب العالمين عز وجل أن يحبب أبا هريرة لكل مسلم. Dan dalam Sahih Muslim bahwasanya nah, Rasulullah SAW mendoakan agar setiap Muslim itu mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala. وكان هذا علما من أعلام النبوة فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما بعث الله عز وجل مؤمنا يسمع بي ولم يرني إلا أحبني. Ini termasuk tanda dari tanda kenabian Nabi SAW berkata Abu Hurairah bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengenal diriku dan juga tahu tentang diriku kecuali pasti mencintai diriku. ولا يبغض أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إلا منافق أو زنديق. Dan tidak membenci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kecuali orang munafik atau zindiq. Kama ta'anat ar-rafida fi Abi Hurairah wa fi ghairihi min as-sahabah li yu'attil al-islam bit-ta'n fi hamalatihi. Sebagaimana orang Rafidah mencela Abu Hurairah dan lainnya dengan tujuan untuk menyia-nyiakan Islam dan yaitu mereka mencela para pembawa Islam itu sendiri. أما قوله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الذباب قال ابن بطال سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب دفع وطرد آب أي رجع. Kemudian نعم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم jika nala itu masuk ke minuman satu di antara kalian pengertian dzubab sebagaimana kata Ibnu Battal bahwasanya dikatakan dzubab enam dzubab dikatakan setiap enam dia itu hinggap kemudian diusir dia akan kembali lagi fa kullama dzubba ab wa dzubba ab dzubab falidzalika likathrati harakatihi wa ittirabihi qila bi annahu summiya dzubaban wallahu a'lam. Nah, dikarenakan setiap kali dia hinggap, kemudian diusir, hinggap lagi, diusir, maka ia akan kembali lagi, maka dinamakan dengan dzubab. Wa amma ma'na al-hadith barakallahu fikum fa fihi irsyad min nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi anna dzubaba idza waqa'a fi sharabi ahadina fi sharab fa arsyadahu an-nabiyyu ila an yaghmisa hadha dzubab إلى أن يغمس الذبابة كلها يغمس الذبابة كلها ثم ينزع الذبابة ويرميها. Dari sini nah adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika ada lalat yang masuk ke satu minuman di antara kita maka hendaknya kita mencelupkannya setelah itu kita angkat setelah itu kita buang. وقوله عليه الصلاة والسلام في شراب أحدكم سواء كان في شرابنا أو في شراب غيرنا من إخواننا وأصحابنا فالحكم واحد الحكم واحد إذا وقع الذباب في أي شراب فيغمس الذباب ثم yukhraj wa yunza' wa yulqa bihi. Dalam pengertian fi syarabi ahadikum, nam di satu minuman di antara kalian itu baik minuman kita ataupun minuman orang lain. Jadi hukumnya satu. Ya, supaya kita nam mencelupkannya, kemudian kita mengangkatnya, selalu setelah itu kita membuangnya. Wa qawluhu aidan fi syarabin yadullu ala anna hadzal hukma innama huwa khassun bisyarab wa laysa bitta'am aljamid. فإذا وقع ذباب في طعام فعندئذ لا يغمس الذباب وإنما يؤخذ الذباب وما حوله ويلقى به. Dan kalimat fi syarab ini adalah dalam minuman, adalah khusus pada minuman. Adapun nanti masuk ke makanan yang bahasanya tidak encer, atau mana-mana makanan yang kental, maka kita tidak perlu mencelupkannya. Ya, cukup kita membuang lalat tersebut dan sekeliling lalat tersebut. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam thumma liyanzihu thumma 'allala dhalika biqawlihi fa inna fi ahadi janahihi da'an bima'na maradan wa fil akhir shifaan bima'na dawa'an wa hadhihi tadullu على حكمة الباري جل وعلا وأيضا على قدرته سبحانه وتعالى. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa harus kita celupkan dan kita angkatnya lagi, karena satu di antara sayapnya itu ada penyakit, sementara sayap yang kedua adalah sebagai obatnya. Ini menunjukkan tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ala hikmatihi subhanahu wa ta'ala fadhalika biwujudin asyifa fi janahi adzubab wa aydan wujudu adda fi janahi adzubab. Adapun hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasan terdapat dalam satu sayapnya itu ada penawar dan sayap yang lain itu sebagai penyakit. Wa amma qudratuhu subhanahu wa ta'ala fadhalika li wujudin ad-dawa fi janahin wa da fi janahin akhar wa fi madha fi ka'inin hayyin wahidin janahun fihi ilaj wa shifa وجناح آخر فيه صم وفيه داء فهذا يدل على ماذا؟ على قدرة الباري سبحانه وتعالى. Adapun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jadikan dalam satu lalat itu satu sayapnya adalah penyakit dan sayap berikutnya adalah ada penawarnya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana situ dalam satu lalat. وأيضا قوله وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يتقي بجناحه الذي فيه الداء بمعنى الجناح الذي به الصم والذي به الداء يجعله الذباب كالمدافع لماذا لما يضره فإذا وقع في شراب أو نحوه قدم جناح ماذا جناح الدفاع قدم جناح الدفاع فيغمس عندئذ جناح الدفاع الجناح السمي الجناح الذي به الداء. Kemudian karena dia menyandarkan satu sayapnya, yaitu sayap yang ada penyakitnya, ini sebagai adalah bentuk tameng bahwasanya ia akan masukkan ke air tersebut adalah sayap yang ada sum, ada racun atau ada penyakitnya. Wa tajidu dhalika mushahadan idza waqa'a dhubab tara annahu fi ahadi janibayhi yakunu maghmusan wal juz' ath-thani wal janib ath-thani yakunu mu'allaqan fal janibul maghmus minhu bihi janahu as-sum adda kama qala nabiyyuna alayhi as-salatu was-salam والجناح المعلق هو الذي به الدواء وبه الشفاء فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله. Karena ini bisa kita saksikan, jadi kalau ada, nah kita lihat, nah, lalat, kalau itu masuk ke dalam minuman, itu pasti satu sayapnya itu akan masuk ke dalam minuman tersebut, kemudian yang lainnya itu terangkat. Maka demikianlah, nah, kekuasaan Allah SWT, subhanallazi, nah, atau kullasyai'in, atau kullasyai'in, nah, thumma hada, khalaqahu, nah. Iya. Atau kullasyai'in khalaqahu, thumma hada. Nam segala ya atau kula syai'in khalqahu tsumma hada. Jadi ya, masukkan enam. Jadi penyakit enam sum. Kemudian yang terangkat adalah yang sebagai obatnya. Wa hadzal hadits yadullu ala 'alamin min a'lami an-nubuwah, haitsu akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi syai'in fa narahu haqiqatan amama ayunina wa nashhadu dzalikal amra عيانا لا سيما في زماننا في زمان التقدم وفي زمان العلم الحديث والطب الحديث. Dan ini bisa kita saksikan di masa sekarang, dalam zaman kemajuan dan juga dalam zaman penuh dengan ilmu dan pembaharuan dan juga apa perkembangan ilmu kedokteran. وهذا الحديث به فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب غمس الذباب كله فيما وقع فيه من سوائل ثم ينزع ويخرج ثم يلقى به. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antara yang pertama, disunahkan untuk mencelupkan enam lalat tersebut semuanya enam ke dari lalat yang masuk ke dalam enam air atau yang mengalir, kemudian kita angkat, setelah itu kita buang. Wa fihi aidan anna dzubaba tahirun hayyan wa mayyita. Dan ini juga bahwasanya lalat itu suci baik dalam keadaan enam hidup ataupun sudah mati. Fa idza ghumisa fi syarabin فلا ينجس ذلك الشراب ولا ينجس ذلك الماء. Jika kalau kita celupkan nah, ke dalam air tersebut, maka tidak menjadikan air tersebut itu najis. Nah, baik dalam nah, minuman ataupun dalam air. ولعل هذا هو شاهد المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إيراد هذا الحديث في باب المياه. Dan mungkin ini adalah apa yang dimaukan oleh nah, pengarang. Naam. Beliau sebutkan dan di bawah bab yaitu air. Falau katurat adadu adzubabi mathalan fi ma'in katurat fi ma'in fa inna dhalika al-ma' la yazalu ala taharatihi wa la yanjusu bi wuqu'i adzubabi fihi. Kalau seandainya lalat itu sangat banyak kemudian masuk ke dalam minuman tersebut, maka tetap air tersebut dalam keadaan suci dan tidak ternajisi. وفي الحديث أيضا أن الذباب لا يؤكل لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه ثم بنزعه. Dalam hal ini juga bahwasanya lalat itu tidak dimakan karena Nabi SAW itu merintahkan untuk mencelupkannya kemudian setelah itu mengangkatnya. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز قتل الذباب دفعا لضرره. Dalam hal ini juga dibolehkan untuk membunuh itu lalat jadi untuk menghindari madaratnya. Wa min ayna lana fi jawazi qatlihi al-jawab li anna ghamsahu fil ghalib yuaddi ila qatlihi la siyama idha kana ash-sharabu harran fa inna al-ghamsa fi ash-sharab al-har yuaddi ila qatlihi wa yuaddi ila mautih. فاستفدنا جواز قتل الذباب. Apa sisi pendalilan tentang bolehnya kita untuk membunuh lalat? Dikarenakan kebanyakan lalat itu kalau sudah dimasukkan ke dalam air itu akan mati, terlebih lagi kalau air itu adalah panas. Nah, karena kebanyakan akan mati. لكن هنالك بعض الأشياء الحديثة في قتل الذباب والحشرات، ومنها الأسلاك التي تكون بها كهرباء أو تكون كأنها حمراء من حرارتها وشدة الحرارة، فيمر الذباب أو البعوض عليها فيحرق ثم يموت. هذا الشيء إن علمتموه أو عرفتم اسمه، قتل الحشرات به أو البعوض أو الذباب به قال أهل العلم ما ينبغي. لماذا؟ لأنها نار في الحقيقة، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. Adapun kejadian di masa sekarang, bahwasanya ada sebagian manusia yang bunuh nyamuk ataupun lalat itu dengan raket listrik ataupun namanya pembunuh. Nah, semacam jaring, kemudian dengan itu akan timbul itu api. Yang demikian para ulama menyatakan ini tidak sepantasnya untuk membunuh demikian. Karena ini adalah hakikatnya itu api. Karena Nabi SAW telah mengatakan la yu'adzab binnar illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika min al-ashya' al-haditha fi qatl adh-dhubab dhalika asy-syarit as-simghi alladhi yakunu mu'allaqan thumma yamurru 'alayhi adh-dhubab fayaltasiq janahuhu bimadha bihadha asy-syarit ويظل محبوسا يحاول الخروج محبوسا على ذلك الحال فترة طويلة لا يستطيع الخروج فيموت عندئذ جوعا يموت جوعا. قال العلماء هذه الطريقة ما ينبغي أن تكون طريقة لقتل الذباب، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Sebagai manusia itu membunuh binatang-binatang lalat dan sebagainya, itu semacam lim jadi lim, kemudian nanti setelah itu dia berusaha untuk keluar dari lim tersebut, ini tidak mampu sehingga dia akan mati kelaparan. Yang demikian para ulama menyebutkan juga tidak sepantasnya, dikarenakan Nabi SAW menyatakan wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah, kalau kalian membunuh maka bunuh dengan cara yang baik. قالوا فهذه الطريقة ليس فيها إحسان في قتل الذباب وإنما بها حبس وتعذيب، وهذا ملاحظ ومعروف. Yang demikian ini bukan cara yang bagus untuk membunuh, akan tapi adalah adalah bentuk untuk menahan dia dan juga mengadabnya. يستفاد أيضا من الحديث بارك الله فيكم أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الجناح الآخر شفاء كما نص عليه حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita bisa ambil juga faedah bahwasanya dalam lalat tersebut satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lain ada penawarnya sebagaimana yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iktashafa al-'ilmu wa tibbul hadith hadha al-amr. Fa wajadu bi anna fi ahad janahi ad-dubab da'an wa summan wa fil akhar shifaan wa 'ilajan. Dan para dokter telah meneliti permasalahan ini, mereka mendapatkan bahwasanya dalam satu sayap itu memang ada penyakit, ada racunnya, dan satu sayapnya lain itu ada penawar, ada penyembuhnya. Wa fil hadith anna dhubaba idza waqa'a fi ash-sharab fa innahu yarfa'u al-janah alladhi fihi ash-shifa' wa yaghmisu al-janib wal-janah alladhi fihi ad-da' was-sum. لماذا؟ لأن جناحه هذا الذي فيه سم بمنزلة السلاح له بمنزلة السلاح له، فإذا وقع فيما يؤذيه أو يضره اتقى ذلك الشيء بسلاحه بسلاحه يعني بالجناح الذي فيه السم والداء. Dalam hadis ini bisa diambil faedah juga bahwasanya dan kalau ada lalat yang masuk ke dalam minuman, maka yang satu itu akan masuk ke dalam minuman tersebut dan yang lain akan terangkat. Satu sayap yang masuk tersebut ini semacam senjata yang dimiliki oleh alat tersebut. Jadi kalau ada suatu yang akan menyakiti dia ataupun memberikan manfaat kepada dia, maka dia akan meletakkan sayap yang ada penyakitnya ataupun ada racunnya. Wa fil hadits aidan anna al hikmah fi ghamsi adh-dhubab kullihi fi ash-sharab wal ma' huwa an tuqabila al-madda as-summiyyah fi janahihi al-akhar tuqabal bimadha bihadha al-janah الذي به الشفاء والذي فيه الدواء فتقابل المادة السمية التي قد وصلت إلى الشراب فتقضي عليها. Dan juga hikmah, kenapa kita masukkan lalat tersebut ke dalam minuman atau ke dalam air? Karena dengan kita masukkan tersebut, maka sayap yang satunya itu sudah ada racunnya, maka sayap lain itu sebagai benteng atau sebagai perkara yang bisa menghindarkan dari penyakit tersebut. وقد اكتشف الطب الحديث والعلم الحديث كما سمعتم أن في الجناح الآخر هذا الشفاء وهذا الدواء والذي يسمى بالمضاد. مضاد لماذا؟ للبكتيريا والجراثيم التي سقطت من الجناح الأول وللسم الذي وجد في الجناح الأول المغموس في ذلك الشراب. Dan telah ada penelitian dari para orang-orang yang ahli bahwa dalam sayap yang dimasukkan dalam air tersebut itu di dalamnya menimbulkan penyakit-penyakit di antaranya bakteri ataupun yang lainnya, maka sayap tersebut yang masuk dalam air itulah yang ada racun ataupun ada penyakitnya. Minhum man samma hadha asy-syifa wa hadha ad-dawa bil madad lil bakteria wa minhum man sammahu bakteriofaj bima'na akilul bakteria yaqdi 'al bakteria. Sebagian menyatakan bahwasanya jadi dinamakan dalam madad di situ. Artinya yang satu adalah sebagai bakteri, kemudian yang lain bakteriofag artinya adalah yang memakan bakteri tersebut. Wa fihi fadlu tibai sunnah. Fanzur ila sunnah. Lamma tabi'a sunnah wa ghamasa ad-dubab, ma alladhi hasal? Hasala al-qada' 'ala al-bakteria. Wa istata'a an yashraba ash-sharab wa an yashraba al-ma'a bi tuma'ninatin. Wabisalamatin wa'afiyah. Dan lihatlah bagaimana keutamaan mengikuti sunnah. Dengan mengikuti sunnah itu mencelupkan lalat ke dalam air tersebut, itu bisa terhindarkan dari bakteria sehingga seorang itu bisa minum dengan tenang, tidak ada keraguan dalam minumnya. Walau annahu khalafa sunnah falam yaghmis ad-dubab كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم شرب ذلك الشراب بدون غمس الذباب فعندئذ سيشرب الشراب بماذا؟ بالسم وبالجراثيم وبالبكتيريا وربما تضاعفت هذه البكتيريا في ذلك الشراب وفي ذلك الماء فيؤدي إلى ضرر في جسمه. Dan juga bagaimana bahayanya menyelisihi sunnah seandainya dia tidak mencelupkan lalat tersebut ke dalam minuman atau ke dalam air, mungkin akan terjadi adanya bakteri atau penyakit-penyakit dan juga racun kemudian berlipat-lipat yang menjadikan memberikan mudarat kepada tubuh tersebut. Wa huna su'alun barakallahu fikum wa huwa man wajada fi ina'ihi dhubaban aw fi sharabihi dhubaban fattaba'a sunnah faghamasahu thumma naza'ahu wa alqah hal yajibu 'alayhi an yashraba dhalika sharab yashrab hal yajibu 'alayhi. Ini pertanyaan seandainya kita kita dapatkan, kita sudah ada lalat, kemudian kita masukkan lalat tersebut, kemudian kita angkat dan kita buang lalatnya, apakah wajib bagi kita untuk minum air tersebut? Al-jawab, bagaimana jawabannya? Huwa bil khiyar, in syaa an yashraba falahu an yashraba fa innal ma'a khali min ad-darar وإذا عافته نفسه ما استطاع أن يشربه له أن يعطيه لغيره تفضل سلاكا. طيب kemudian jawabannya adalah ada pilihan buat dia, kalau memang dia jadi ingin minumnya maka meminumnya dan ini tidak ada mudarat baginya, tapi kalau dia merasa jijik dan sebagainya maka tidak mengapa untuk diberikan kepada yang lainnya. Beliau menyebutkan silahkan, bisa silahkan, tafadhol silahkan. Soal akhir barakallahu fikum, linafrad anna syakhsan wujida fi syarabihi dhubabun faghamasahu muttabi'an lisunnah thumma naza'ahu وجاء آخر جاء آخر فهل له أن يقدم له الشراب دون أن يخبره بأن الذباب قد غمس ثم نزع أم لا بد أن يقول والذباب قد غمس ثم نزع أشرب. نعم seandainya kita jadi ada seseorang yang ini sudah memasukkan masukkan alat ke dalam air tersebut. Kemudian datang orang lain, dan dia ingin menyuguhi ke orang lain tersebut dengan minuman tadi. Apakah dia memberitahu? Tidak memberitahu atau memberitahu atau tidak memberitahu kepadanya. Jadi kalau kita sudah memasukkan air ke dalam minuman dan datang tamu mungkin, dan kita ingin menyuguhi minuman tersebut, apakah kita perlu memberitahu kepada tamu atau tidak? Al-jawab, laysa alayhi an yukhbirah, li'annahu syarabun halal, wa syarabun khali min ad-darar. Syarab khali min ad-darar. Yaqul tafaddal, wa la yukhbiruh. Baginya tidak usah memberitahu. Ini karena adalah minuman yang halal dan lepas daripada mudarat. Kemudian dia mengatakan silakan untuk diminum. Wa laysa fihi khiyanah li'adami wujudi madarrah. Dan tidak ada khianat karena tidak ada mudarat di dalamnya. Thumma yukhsha in akhbarah faqala adh-dhubabu qad waqa'a wa ghumisa wa alqaina. Ashrab sayaqul la ma uriduhu. Tadi khawatirkan kalau kita memberitahunya dia akan sudah kita celupkan ke dalam minuman ini, dia akan mengatakan saya tidak mau minum. Wa huna faidatun barakallahu fikum hamma wa hiya hadha alhadithu an-nabawi al-'azim hadithun kama sami'tum fi sahih al-Imam al-Bukhari wa huwa hadithun sahihun kama taqaddama ma'ana la siyama bi ziyadatihi. وهذا الحديث العظيم المبارك طعن بعض الزنادقة فيه. Dan dalam ini adalah dalam hadis ini ada faedah yang sangat penting sebagaimana kalian mendengarkan dalam Sahih Bukhari dan hadis yang sahih sebagaimana pembahasan yang terdahulu. Apalagi ada tambahan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daud dan juga yang lainnya tadi. Namun sebagian manusia di antara orang zanadiqah mencela hadis ini. وأيضا تطاول بعضهم إلى الطعن في الصحابي الجليل في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. Kemudian mereka itu melanjutkan, membicarakan tentang pembawa hadis ini yaitu Abu Hurairah. Akhirnya mencela Abu Hurairah juga. وقد رد عليهم علماء أهل السنة والجماعة. Dan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah membantahnya. وبينوا ضلالهم وجهلهم وزيغهم. Dan mereka para ulama telah menjelaskan kesesatan mereka, kebodohan mereka dan juga penyelewengan mereka. ومن الطاعنين في هذا الحديث الترابي قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ترب الله وجهه بالبلاء. Dan di antara yang mencela nama hadis ini adalah At-Turabi. Nah, di mana Syekh Mubil mengatakan tarab Allah wajahu bil bala, semoga Allah meliputi wajahnya atau memenuhi wajahnya dengan tanah, yaitu dengan adanya cobaan-cobaan. Wal wajib 'ala al muslim an yaqbala ma thabata 'an an nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi sallama wa an yuqabila dhalika bit taslim wal inqiyad wal iman. Selainnya wajib bagi seorang muslim jadi untuk menerima hadis Nabi SAW dengan menerima penuh dengan keimanan dan juga tunduk serta menyerahkan diri. Wa an la yarudda al-haqqa wal hadith mahma 'arada ra'yahu. Dan jangan sampai menentang hadis walaupun itu berlawanan dengan pemikirannya. Faqad ajma'a as-salaf wal a'immah رحمة الله تعالى عليهم على أن الحديث إذا صح إسناده فعندئذ يقبل ويعمل به إذا صح الحديث فهو مذهبي. Dan para ulama salafus salih sepakat, para a'immah, bahwasanya jika sanadnya sahih, sebagian mengatakan idza shah al-hadits fahuwa madhhabi, jika kalau hadits itu adalah sahih maka adalah madhab saya. Yuk malu bihi, akan diamalkan juga. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وبقي معنا حديث واحد في باب المياه وربما يحتاج إلى وقت وإطالة ولذلك نقتصر على هذا والحمد لله رب العالمين.